الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita. Kita sedikit mengulang beberapa paragraf sebelumnya sampai ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di pembahasan Fathu Makkah ini. Kata beliau rahimahullahu, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saraya ila al-awthan allati kanat haula al-Ka'bah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sariyah, pasukan kecil, menuju berhala-berhala yang disembah di sekitar Ka'bah. Fakasarat kullaha min Hallata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra. Di antaranya adalah patung berhala Allata, Uzza, Manat, yang ketiganya. Wa nada munadihi bi Makkah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yad'u fi baitihi sanaman illa kasarahu. Kemudian disuruhkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan pernah membiarkan di rumahnya patung kecuali dia menghancurkannya. Karena di rumah terkadang ada patung-patung kecil. Barakallahu fikum. Sama seperti orang-orang yang menyembah berhala. Ada berhala besar, ada berhala yang ya agak sedikit kecil di halaman atau depan rumahnya, atau ada juga berhala patung di dalam rumahnya atau bahkan di dalam kamarnya digantung. Barakallahu fikum. Patung berhala apapun dan siapapun semuanya harus dihancurkan kalau memang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Baik. Fawada Khalid bin Walid ila al-Uzza li khamsi layalin baqina min syahri Ramadan liyahdimaha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid bin Walid menuju Uzza. Li khamsi layalin baqina min syahr Ramadan, yani kurang dari 5 hari lagi selesai Ramadan. Untuk dihancurkan berhala Uzza ini. Fa kharaja ilaiha fi 30 farisan min ashabihi. Keluarlah Khalid bin Walid bersama dengan 30 pasukan berkuda. Hatta intahau ilaiha. Fahadamha thumma raja ila Rasulillah fa akhbarahu. Kemudian dihancurkanlah patung berhala itu. Kemudian Khalid bin Walid kembali ke Rasulullah dan mengkhabarkan apa yang telah dia lakukan. Faqala hal ra'aita syai'a? Kata Rasulullah, apakah engkau melihat sesuatu? Qala la. Qala fa innaka lam tahdimha farji' ilaiha fahdimha. Kata Rasulullah, engkau belum menghancurkannya. Balik ulang. Hancurkan semuanya. Farja Khalid wa huwa mutaghayyidhun. Khalid kembali ke tempat itu dalam keadaan penuh amarah. Fajar rada sayfahu fa kharajat ilaihi imra'atun ajuz uryana sauda nashiratur ra's. Maka ternyata keluar dari tempat itu seorang perempuan tua telanjang warna hitam, berkulit hitam, dengan rambut terurai. Faja'ala sa'id fajala sadin yasihu biha fadrabaha Khalid fajazalaha bithnataini. Fajala sadin, maka kemudian sadana itu kuncen, juru kuncinya, berteriak memanggilnya. Fadrabaha, kemudian Khalid ibn Walid memenggalnya menjadi dua. Waraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Kemudian kembalilah Khalid menuju Rasulullah dan mengkhabarkan apa yang telah terjadi. Faqala na'am tilkal Uzza. Kata Rasulullah, iya, itulah Uzza yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Wa qad aisat an tu'bada fi biladikum abada. Dan dia pun sudah putus asa untuk disembah di negeri kalian selama-lamanya. Wa kanat bi Nakhlah. Kejadian ini tempatnya di Nakhlah. Wakanat kuli Quraisy wa jami'i bani Kinana. Uzza ini adalah patung berhala yang disembah oleh orang Quraisy Dan dengan Uzza ini berbangga orang-orang Quraisy ketika terjadi perang Uhud. Baik, Abu Sufyan pada saat itu mengatakan lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Berbangga dengan Uzza. Kami punya Uzza dan kalian wahai kaum muslimin tidak memiliki Uzza. Baik, kata Rasulullah, ala tujibun? Kenapa kalian tidak menjawabnya? Para sahabat mengatakan, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Apa yang harus kita ucapkan? Qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Baik. Maka diteriakkan Allahu maulana, Allah pembela kami, pelindung kami dan kalian tidak memiliki pelindung. Masyaallah. Maka orang Quraisy sangat mengagungkan ni Uzza dan semua Bani Kinanah. Wa kana azamu asnamihi. Dan inilah patung berhala yang paling besar yang mereka miliki. Wa kana sadnatuha min bani Syaiban, dan kuncinya dari kalangan Bani Syaiban. Tsumma ba'atha Amr bin Al-'As ila Suwa'. Baik. Kemudian Rasulullah mengutus Amr bin Al-'As ke patung berhala yang bernama Suwa'. Wa huwa sanamun li Hudzail liyahdimahu. Ini patung berhala milik Hudzail untuk dihancurkan. Qala Amr fantahaitu ilaihi wa indahu as-sadin faqala ma turid. Aku pun sampai di sana dan di sana telah dijaga oleh para kuncin. Faqala ma turid. Kemudian mereka mengatakan, apa yang kau inginkan? Qultu amarani Rasulullah an ahdimahu. Aku mengatakan, aku diperintah oleh Rasulullah untuk menghancurkannya. Faqala la takdir ala dalika. Maka mereka pun mengatakan, kau tidak mampu untuk menghancurkannya. Qultu lima. Aku mengatakan, kenapa? Ada apa memang? Taib. Qala tumna. Engkau akan dihalangi. Qultu hatta al-ana anta alal batil. Waihak hal yasmau aw yubsir. Hatta al-ana anta alal batil. Sampai sekarang, engkau ini berada di atas kebatilan. Yang dimaksud adalah para juru kuncinya itu. Waihak fahal yasma'u yusir. Celaka engkau. Apakah patung berhala ini mendengar atau melihat? Qala pada nautu minhu fakasartuhu. Maka aku pun mendekat ke patung berhala itu dan aku pun menghancurnya. Wa amartu ashabi fahadamu baita khazanatihi falam najid fihi syai'a. Aku memerintahkan sahabat-sahabatku untuk menghancurkan bait rumah khazanatihi, perbendaharaannya. Ternyata kami tidak mendapati satu apapun. Tsumma qultu lisani kaifa ra'aita. Kemudian aku mengatakan kepada kuncennya, bagaimana pendapatmu? Apa yang kau lihat? Qala aslamtu lillah. Dia pun mengatakan, aku telah menyerahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Yani, tidak ada terjadi sesuatu. Baik. Patung ini tidak punya apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Barakallahu fiik. Cuma ditakut-takutkan selama ini kalau dia begini dan begitu. Orang kalau macam-macam di sini kualat, tidak bisa didekati, tidak bisa diapa-apain. Dia memiliki kekuatan gaib. Subhanallah. Cuma kuncinya ini yang cerita macam-macam. Kalaupun ada, seandainya ada sesuatu yang aneh-aneh di sana, maka itu adalah kerjanya syaitan. Barakallahu fikum. Kerjanya syaitan. Wallahu musta'an. Maka kuncinya itu masuk Islam. Thumma ba'da Sa'ad ibn Zaid al-Ashhali ila mana. وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'd bin Zaid al-Ashhali menuju patung berhala Manah. وكانت بالمشلل عند قديد. Tempatnya di sini milik orang-orang Aus dan Khazraj. وغسان وغيرهم dan orang-orang Ghassan dan yang lainnya. فخرج من 20 فارسًا hatta intaha ilaiha wa indaha sadin. Keluar mereka semuanya bersama dengan 20 pasukan berkuda sampai di tempat yang dituju. Di sana ada sadin, para juru kuncen. Faqala sadin ma turid. Qultu hadma mana. Aku mengatakan, aku kesini untuk menghancurkan patung berhala mana. Qala anta wadak. Maka juru kunci pun mengatakan silakan. Anta wadak. Fa'akbala Sa'd yamshi ilaiha wa takhruju ilaihi imra'ah uryana sauda. Maka datanglah Sa'id, keluarlah majulah Sa'd menuju patung berhala, dan keluar dari tempat itu seorang perempuan telanjang berwarna hitam, sa'iratul ras, yakni rambutnya acak-acakan, tud'a bil tayatib tad'u bil wail wa tadribu sadraha. Dia pun mengucapkan wail, ya wail, ya wail, dan dia pun memukul-mukul dadanya. Faqal hasalin mana dunaka ba'du asad usatik, wahai mana, ini ambillah sebagian orang-orang yang bermaksiat kepada engkau. Fadara bahasad faqatalaha, maka Sa'd pun memenggalnya sehingga mati. Wa akbala ila sanam wa mahu ashabuhu fahadamahu wa kasaruhu wa lam yajidu fi khazanatihi syai'a. Ternyata di sana tidak ada dia dapati sedikit pun dari harta dari benda. Intinya di sana ada syaitannya, dia ada juru kuncinya. Subhanallah. Baik. Orang yang kerjanya, barakallahu fikum, kerjanya dengan yang seperti ini, muamalah dengan jin, muamalah dengan syaitan, barakallahu fikum, mereka memiliki keluar biasaan. Sahih, ada muncul keanehan-keanehan pada mereka, tapi mereka tidak bisa melampaui batas yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala bataskan dan gariskan untuknya. Barakallahu fikum. Baik. Mereka sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa terhadap orang-orang yang membawa Al-Quran ini. Barakallahu fikum. Baik. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang membawa Al-Quran dan membacakan Al-Quran, yakni menghafal Al-Quran, membawa, maksudnya dia telah menghafalnya dan Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan dia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak membaca Al-Quran. Taib. Karena itulah syaitan tidak mampu melakukan apa-apa. Barakallahu fikum. Sihir pun tak mempan. Baik, santet dan berbagai macam yang dianggap oleh orang suatu yang bisa membahayakan. Baik, kalau seseorang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, dengan zikir yang dia senantiasa ucapkan, maka tidak akan ada yang bisa menembusnya. Baik, zikir ini adalah benteng. Hisnun hasin, benteng yang betul-betul sangat melindungi. Tapi betapa tidak, baru saja dia bangun, dia sudah mulai hidupnya dengan zikir, terus menerus melakukan ibadah taat zikir sampai tidur kembali. Tidur pun dalam keadaan dia dijaga. Tapi sehingga ketika seorang yang saleh tidur, walaupun dia tertidur, ketika dia membaca ayatul kursi, maka akan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala penjaga untuknya sampai dia bangun, sehingga tidak bisa diapa-apain. Barakallahu fikum. Taib. Qala rahimahullahu taala dzikru syariyati Khalid bin Walid ila bani Taib Juzaimah. Taib, penyebutan syariah pasukan perang Khalid bin Walid ke bani Juzaimah. Qala Ibnu Sa'd walamma raja' Khalid bin Walid min hadmil Uzza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqimun bi Makkah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Khalid bin Walid kembali kepada Rasulullah setelah selesai tugasnya menghancurkan Uzza, Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah masih mukim di Makkah, ba'athahu ila bani Juzaimah da'iyan ila al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid ibn Walid menuju bani Juzaimah sebagai dai mengajak kepada Islam. Walam yab'athhum muqatilan, dan Rasulullah tidak mengutusnya untuk berperang, tapi sebagai dai. Fakharja fi 350 rajulan minal muhajirin wal ansar, keluarlah beliau bersama dengan 350 pasukan perang dari kalangan muhajirin dan ansar. Wa bani Sulaim, dan bani Sulaim juga turut serta. Fantaha ilaihim faqala ma antum, sampailah ke bani Juzaimah, mereka pun berkata, ma antum, siapa kalian ini yang datang? Qalu muslimun, ini para sahabat Rasulullah mengatakan, kami adalah kaum muslimin. Sallayna wa saddaqna bima bi Muhammadin wa banayna al-masajid fi sahatina wa adzanna biha. Kami adalah kaum muslimin, kami telah melakukan salat, wa saddaqna bi Muhammad, dan kami pun telah beriman mempercayai Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai seorang rasul, dan kami pun telah membangun masjid di halaman kami, dan kami pun mengumandangkan azan padanya. Qala fa ma balus silah alaikum, terus apa yang kalian bawa ini, kenapa kalian membawa pedang? Qalu inna bainana wa baina qaumin minal arabi adaw fa khibna antakununhum. Baik, sesungguhnya antara kami dengan orang Arab ada permusuhan, maka kami khawatir jangan sampai kalian juga termasuk di antara mereka. Wa qad qila innahum qalu saba'na, dikatakan bahwa mereka mengatakan soba'na atau sabi'na, kami telah meninggalkan agama nenek moyang kami. Walam yuhsinu ayyakulu aslamna, mereka tidak mampu dan tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengucapkan aslamna. Qala fada'u silah fawada'uhu, qala fada'u silah fawada'uhu faqala lahum istasiru fastasarul qawm fa'amara ba'duhum bikatifi ba'da fakatafa. فأمرهم فأمر بعضهم فكتب بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد من كان معه أسير فليضرب عنقه. Subhanallah. Mereka pun mengatakan sabina, mereka tidak mampu untuk mengatakan aslamna, tapi mereka sudah masuk Islam. Qala fadha'u silah, kalau begitu silahkan kalian menanggalkan senjata kalian. Fawadahu, mereka pun menanggalkannya karena mereka sudah menganggap diri sudah masuk Islam. Faqalhum istasiru, istasiru fastasar al-qawm. Kemudian Rasulullah, kemudian Khalid bin Walid mengatakan, tawan mereka semuanya, maka ditawanlah. Fa'amara ba'dahum fakatafa ba'da wa farraqahum bi ashabihi, dibagi-bagi mereka ini dengan diikat, ditawan. Falamma kana bis sahar, maka begitu waktu sahur telah datang, nada Khalid bin Walid man kana mahu asir falyadrib unuqahu, maka Khalid bin Walid mengatakan, siapa yang ada padanya tawanan maka silakan dia penggal lehernya. Fa amma banu Sulaim faqatalu man kana fi aidihim wa ammal muhajirun ansal fa arsalu asrahum, maka adapun bani Sulaim, mereka inilah yang membunuh tawanan mereka. Adapun muhajirin dan ansar, maka mereka melepaskan dan membiarkan dari tawanan mereka, karena mereka tahu ini orang sudah masuk Islam. Khalid bin Walid tidak mau menerima cuma sekedar mengatakan kami telah meninggalkan agama nenek moyang kami. Fabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam masana Khalid, sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dilakukan Khalid. Faqala Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang telah dilakukan oleh Khalid. Wa ba'tha aliyan yudi lahum qita'at qatlahum wa ma dhahaba minhum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membayar diat orang yang telah terbunuh dari kalangan orang-orang yang sudah masuk Islam tadi, dan menggantikan apa yang telah hilang dari mereka, dari harta benda. Karena pada hakikatnya mereka sudah masuk Islam, cuma mereka belum bisa mengucapkan atau tidak fasih melafadzkan aslamna. Mereka cuma bisa mengatakan sabi'na, sabi'na. Wa kana baina Khalid wa Abdurrahman bin Auf kalam. Wa ba'tha 'aliyan yudi lahum qatlahum wa ma dhahaba minhum. Yudi ni dia. Dia harus membayar Ali bin Abi Thalib diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membayar diatnya orang yang terbunuh di antara mereka dan mengganti apa yang hancur dari apa yang ada pada mereka. Wa kana baina Khalid wa Abdurrahman bin Auf kalamun wa syarrun fi dzalika. Ternyata antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf ada pembicaraan yang tidak nyaman. Fabalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sahlan ya Khalid, amahlan ya Khalid. Da'anka ashabi, fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah. Ma adrakta ghadwata rajulin min ashabi wala rauhatahu. Terjadi cekcok antara Khalid bin Walid dengan apa? Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Sampai berita ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu tetap membela Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang pertama-pertama masuk Islam. Kata Rasulullah, "Mahlan ya Khalid, pelan-pelan wahai Khalid. Da'an ka ashabi." Biarkan sahabat. Padahal Khalid Walid juga sahabatnya. Cuma jarak masuk Islamnya antara kedua orang ini sangat jauh. Baik. Keutamaan yang telah diraih oleh Abdurrahman bin Auf sungguh sangat banyak, luar biasa. Baik. Apa yang tidak dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Semuanya. Semuanya telah dilakukan dari kebaikan, peperangan-peperangan, infak fi sabilillah dan masya Allah. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf. Tapi karena perangai dua orang ini memang berbeda. Abdurrahman bin Auf lembut, Khalid bin Walid keras, tegas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahlan ya Khalid, da'an ka ashabi, fa wallahi law kana laka Uhud zahaban, demi Allah wahai Khalid, seandainya engkau memiliki gunung Uhud ini dan gunung Uhud ini sebagai emas, anfaqtahu fi sabilillah, engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma adrakta ghadwata rajulin min ashabi wala rauhatahu." Sama sekali belum mampu untuk engkau mengimbangi satu kali perjalanan mereka di pagi hari dalam peperangan dan kembalinya di sore hari. Jadi satu gunung Uhud emas infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Khalid bin Walid. Barakallahu fiik. Keterpautan yang sangat jauh padahal sama-sama sahabat. Apalagi yang bukan sahabat yang ngoceh di belakang. Barakallahu fiik. Menjelek-jelekkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengumpat, memaki, menuding-nuding sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan antara para sahabat saja sungguh sangat jauh. Apalagi yang bukan sahabat. Subhanallah. Coba kita lihat tempat syairnya. Barakallahu fikum. Fasl wa kana Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu qad qala fi umratil Hudaybiyah afad dhatal asabi'i fal jiwa'u ila adra'a munziruha khala'u diyarun min bani al hashhasi qafrun تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فلا هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء فلشعشاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء إذا ما الأشربات ذكرنا يوما فهن لطيب الريح الفداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الأعنة مسعدات على أكتافها الأسل الظماء تضل جيادنا متمطرات تلتمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا أن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلال يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله بنا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار أرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنهكم بالقوافي من هجأت من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد بريح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء أتهجو ولست له بكفء فشر كما لخير كما الفداء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء أمن يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم ويمدهه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء وخاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. Ucapan dari Al-Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk bait syair. Apa Anda bisa mengartikan satu demi satu, barakallahu fikum. Intinya pembelaan dari Hasan bin Thabit terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة ada sedikit isyarat-isyarat tentang perang Fathu Makkah واللطائف dan sesuatu yang lembut yang bisa kita ambil daripadanya faedah faslun كان صلح الحديبية مقدمة وتوثيقة بين يدي هذا الفتح العظيم. فتح مكة ini بارك الله فيكم adalah sesuatu yang terjadi bersumber dari بارك الله فيكم صلح الحديبية yang juga dianggap sebagai fathu Makkah, sebagai fath. Sulh Hudaibiyah adalah fath, dan ini cikal bakal untuk terjadinya fathu Makkah. Tautiah, barakallahu fikum, batu landasan atau batu dasar untuk terjadinya kemenangan yang lebih besar. Karena Sulh Hudaibiyah muqaddimatun wa tautiatun baina yadi hadzal fathil azim. Aminan nasu bihi wa kulluhum wa kallam ba'dhum ba'da wa nadharahu fil Islam. Aminan nasu bihi. Orang-orang pun sudah merasa aman dengan adanya Sulh Hudaibiyah. Tidak ada lagi boleh saling memerangi. Tidak ada saling menyerang, tidak boleh. Wa kallam ba'dhum ba'da, dan mereka boleh saling berbicara. Mengajak, wa nadharahu fil Islam, dan mereka boleh didebat. Wa tumkinu fi ikhtifai min al-muslim, wa tamakkana man ikhtafa min al-muslimina bi Makkah min idhari dini. Dengan adanya sulh ini, orang-orang yang di Makkah pun dari kalangan kaum muslimin yang dulunya masih menyembunyikan keislamannya sudah mulai berani menampakkan keislamannya, yang mereka belum sempat hijrah. Wa da'wa ilaihi. Jadi mereka sudah mulai berani untuk mengajak orang lain masuk Islam. Wal munadhara alaihi. Wa dakhala bisababihi basharun katsirun bil Islam. Dengan adanya Hudaibiyah ini, Sulh Hudaibiyah ini, sudah mulai banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Dan itu dikatakan kemenangan. Barakallahu fikum. Walaupun perjanjiannya miring. Walihada sammahullahu fathan. Oleh karena itu Sulh Hudaibiyah dianggap dan dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemenangan dengan firman-Nya, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kemenangan kepada engkau, kemenangan yang sangat nyata. Nazalat fi sya'nil Hudaibiyah. Turun ayat ini, surah ini pas begitu hendak mereka meninggalkan Hudaibiyah, faqala Umar, ya Rasulullah, awafathunhu. Sampai Umar pun masih meragukan, menyangsikan, sehingga bertanya, awafathunhu ya Rasulullah, apakah ini kemenangan? Sementara poin-poin yang ada di dalam perjanjian itu sangat berat sebelah. Barakallahu alaikum. Tidak menguntungkan secara zahir pihak kaum muslimin. Sehingga Umar pun mengatakan, awafathunhu ya Rasulullah. Wa'ada subhanahu wa ta'ala dikra qawnihi fathan. Bahkan Allah mengulanginya untuk menekankan bahwa betul-betul itu adalah fath, kemenangan. Faqala qad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq. La tadakhulna al-masjid al-haram insya'allahu aminina muhallikina ru'usakum muqasirin la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min dun dhalika fathan qariba. Barakallahu alaikum. Syahidna faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Setelah ini ada lagi kemenangan yang dekat. Barakallahu alaikum. Wa hadza sya'nuhu subhanahu an yuqaddima baina yaday al-umur al-'azimati muqaddimat takunu kal madkhali ilaiha. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, Allah memberikan muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan untuk sesuatu yang lebih besar, lebih agung. Muqaddimah takunu kal madkhali alaiha, sebagai pendahuluan. Al-munabbiha alaiha, yang diberitakan dan ingatkan. Kama qaddama baini yadai kisatil masyih wa khalqihi min ghairi abin. Kisatu Zakaria. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan Isa ibnu Maryam tanpa seorang ayah, adanya kisah Zakaria. Barakallahu bikum. Kisah itu Zakaria. Wa khalqul waladi lahu ma'a kaunihi kabiran la yuladu li mithlihi. Sebelum Isa, Zakaria. Zakaria, barakallahu bikum, dia mengeluhkan keadaannya, dia pasti sangat pengen untuk mendapatkan anak. Barakallahu bikum, pengen mendapatkan keturunan. Rabbi inni wahanal adhmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiya. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali 'Aqub wa waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Jadi Nabi Zakaria sudah mengeluhkan kondisinya, dia sudah ubanan, dia sudah tua, istrinya pun sama, ditambah kondisi mandul. Memang secara zahir tidak ada harapan sama sekali untuk memperoleh keturunan anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Barakallahu fiikum. Baik. Sebagai mukaddimah, ini bisa terjadi. Baik. Biidznillah tabaraka wa taala. Kisah Zakaria wa khalqil waladi lahu ma kaunihi kabiran. Tetap dia memiliki anak padahal sebelumnya dia menganggap dirinya sudah tua renta, istrinya pun sudah mandul. Orang yang sepertinya biasanya memang tidak bisa mendapatkan atau tidak lagi memiliki peluang untuk mendapatkan anak. Wa kama qaddama baini yadayi naskhi al-qiblati qissatal baiti wa bina'ihi wa ta'zimihi wa tanwihi bihi. Demikian juga sebelum diperintahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk beralih arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, sebelumnya Ka'bah telah dipersiapkan. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih muda, dibangun kembali, diagungkan dan diistimewakan. Wa dzakara banihi wa ta'dhimihi wa madhihi wa ta'a qabla dzalika kulluhu bi dzikrin nasakh wa hikmatihi al-muqtadiyati lahu wa qudratuhu asy-syamilah lahu wa hakadha ma qaddama baini yadayhi mabaits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qissatil bib. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diperintahkan beralih kiblat, sebelumnya sudah ada sesuatu yang ada isyarat kepadanya. Dibangunnya kembali Ka'bah setelah mulai rusak, direhab. Yang berikutnya akan dijadikan kiblat oleh kaum muslimin. Demikian juga dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai, didahului dengan apa? Qissatul fil. Barakallahu fikum. Wa bisyarat al-kuhan bihi. Demikian juga bisyarat, yakni kabar yang dikabarkan oleh para dukun dan yang lainnya. Wa kadzalika ru'ya as-salihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat muqaddimatan baina yaday al-wahyi fi al-yaqdhah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau sering melihat dalam mimpinya sesuatu. Ini sebagai mukaddimah untuk beliau diangkat menjadi seorang rasul. Wa kadzalika al-hijrah kanat muqaddimah baina yaday al-amri bil jihad. Wa man ta'ammala asrar asy-syar'i wal qadri ra'a anna min dzalika ma tabharu hikmatuhu al-albab. Ini semuanya ada mukaddimah. Wa kadzalika al-hijrah tu kanat muqaddimah baina yaday al-amri bil jihad. Hijrah pertama kali sebelum diperintahkannya jihad. Hijrah dulu baru setelah itu jihad. Barang siapa yang memperhatikan, mencermati, merenungkan asrar syar wal qadar, rahasia syariat ini dan takdir ini, ra'a min dzalika ma tabharu hikmatuhu alal bab. Dia akan lihat perkara-perkara yang merupakan hikmah yang menjadikan apa? Tercengang orang-orang cerdas. Barakallahu fiik. Orang-orang cerdas pun tercengang dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukup sampai sini. Barakallahu fiikum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan besok. Bi idznillah taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ilaha illallah.